Galatia bab 4. Samangken kaula arasa parlo ngocaah epateranga. Mon ahli waris ki ebebe omor, kotu bede oreng se aja gekanak kenika, ben ngorosaki setejena kaporloana, kantos napa ka omor se etantoaki oreng toana. Sapaneka cukken kaula sarang sampian seteja. Mon ki tak dibesah, ki eka tunur sarang roh rosing obesa itunya penika. Nanging saamponan napak kabektona, ala ngotos potrana katunya. Potra genika elahiraki sarang setong oreng bebini, ben odi edalem kakoba saana hukuma agama. Kala ben sapanikah salera nama bebas reng oreng sebada edalem kakoba saana hukuma agama. Supaja kaula sarang sampian pada ebisa teti trapotrana ala. Sarena sampian trapotrana ala, ala ngotos rona potrana masuk ke dalam atena sampian sarang ate kaula. Eki panika rose aira rama kaula. Tetis sampian beni tunor pole, sampian panika potra. Ben sarena sampian panika potrana ala, sarang ala bodi eparingana seteja se sedia aki katera potrana. Ki dimen sampian kita oning ke ala, lantaran genika sampian teti tunor seteja nasi eyang kep ilah. Nanging sesanya tanah benih Allah. Nanging semakin sampean ampun oning ke Allah. Ota benar langkong saya boleh mon eko caki Allah ampun ngageli ke sampean. Teti apun apa sampean mi abalia boleh kak ro sing obesai dunia penika. Semiskin sarang tak keduan kakuatan. Apun apa sampean mi poron eka dunur boleh sarang ro genika. Bodere are, len bulan, semosem. On taon, sebik sampean eraya aki sarta eangkep alebian dari re-are, len bulan, sem mosem, sarang on taon laena. Kaula ko beter sedajana ehtiar sarang lalakon kaula se eto cuaki kesampian, mi amik tada olena pon apa. Tantaretan sedajana, kaula nyo ona ngiring sampean pepada sarang kaula. Sabab kaula cuken ampun teti kati sampean. Sampian tak keduan salah apa pon apa kakaula. Sampian tantoki pada emot pon apa si teti lantaran na kaula de adek na aber tak aki kaper bagus ke sampian. Sabebeh engki peneka pola na kaula ngang lo. Ebek tok geni ke sampian tak arasa jit-jit kakaula. Senare kebadaan na beden kaula teti kudaan seraja ke sampian. Lamala sampian narima kaula akati oreng senarima malaikat de Allah. Ota bena akati senare ma Isa Almasih tibi. Sampian cek senenga ebek to genika. Nanging semakin ka ima ka senengang genika. Kaula oning cek ebek to genika cek saking ngekenging. Sampian ikhlas nyongke socana ka angkui eparingaki ka kaula. Pon apa bi sampian semakin peneka kaula yang kep moso lantaran notoraki bereng seleres ka sampian. Reng oreng lain ka Isa cek tarong gunanya re sampian. Nanging pada keduan sok maksud si tak saya. Reng orang kini kena mong teroma pegeah hubungan sampian sarang kaula sedaja. Supaja sampian ngiringa reng orang kini kakalaban semangat si raja. Ngalakoni rapar kara sebagus kalaban semangat penikah pajet saya. Sokoros terosen kanta kenika. Beni perak mon tepak na bede kaula. Na anak si kakaseh. Samangken penikah kaula nangkung sosa pole lantaran sampian. Tadak bitene sarang oreng bebini senyandeng sake ebekto bebara. Kaula tantoki sosa terus, mon oditna sampian kita aes sepat-sepat almasih. Kaula cek terona sebeda ingat tengak na sampian samangken, supaya kaula bisa acaca ngangkui suara lain ka sampian, polana kaula tak oning pole epakah dia pun apa sampian penika. Tantaretan setero odi edalam kakobasa anakobho koma agama, ngiring piar saaki. Bik kaula sampian ebele enak, pon apa sependera esena kitab hoko memosa. Esena nyebutaki, je Ibrahim keagungan potra kadua. Ebuna potra nasi setong tunor, ebuna potra nasi setong ana bebini martika. Potra na bebini seteti tunor genika lahir biasa, minorot pangaterona manosa. Dining potrana bebini semartika lahir lantaran jencina Allah. Paneka bisa ebedi perumpamaan. Bebinik sekadua keni kami nangkap perjanjian setedua. Sesetong asal dari Gunung Sinai, keni ka Hagar. Trapo teranekik puru lahir ampon anyama tunor. Teti Hagar keni ka Gunung Sinai, enegera Arab. Hagar keni kami nangkap perempamakna kota Yerusalem sarang setejena orang sebada ekota keni ka. Sesetejena semangkin teti tunor. Nanging Yerusalem seeswarga kenika, Yerusalem semartika, kenika ebuna kaula sareng sampian seteja. Sabab e dalam Alkitab e sebutaki, paperak bekna, bebinean secubeng, setak tau andi anak, paperak ben asorak bena, setak tau sake tabu rembie, sebab bebine seetina akilakena, bekal lebih banyak anak-anak etempeng ben babine seodi ben lakena. Tantaretan sampean penekat trapotrana ala selahir lantaran janjina ala. Sampian pada sarang Ishak. Ebek tok kenika anak selahir dari pangatrona manusia. Ngani aja anak selahir dari kasokana erona ala. Sepenekat cukun semakin. Nanging katipun apa seesebutaki edalam Alkitab. Katipani kamu nyina. Ojuk tunor babine jeria ben anakna. Sebab anakna tunor babine jeria tak tetia ahli waris. Apering ben anakna babine semartika jeruah. Deti tantaritan sampian sarang kaula penika anakna babini semartika. Beni anakna babini seteti tunor.